الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada bagian ketiga rangkaian kajian kita di hari ini, tersisa pembahasan sore tadi terkait permasalahan ta'awun, tolong menolong dalam perkara dakwah. Dan bahwasanya ta'awun dalam bidang dakwah ini juga meliputi pembenahan hubungan kita, muamalah kita dengan masyarakat luas dengan segala elemennya, sesuai dengan bimbingan syariat. Telah disebutkan tadi bahwa ahlul batil di negeri ini setelah tidak mampu membantah ahli sunnah secara ilmiah, kemudian mereka menempuh cara-cara yang dipenuhi dengan dusta dan isu-isu bohong tentang ahli sunnah, tentang salafiyin. Bertubi-tubi mereka lakukan itu, baik dalam bentuk tulisan atau ceramah-ceramah mereka, atau termasuk laporan-laporan kepada waliul amr yang setelah dibuktikan ternyata itu bohong. Setelah pihak terkait datang untuk mengklarifikasi, ternyata itu dusta. Terlalu sering. Akhirnya mereka sekarang menempuh cara baru dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu ingin menciptakan konflik antara salafiyin dengan elemen masyarakat. Sehingga peristiwa kecil pun akan dimanfaatkan oleh mereka. Peristiwa kecil, hubungan muamalah seorang salafi dengan tetangganya atau dengan adik kakaknya, dengan juga orang tuanya, itu akan diangkat sebagai isu yang digiring ke arah konflik. Kalau kita menyadari hal ini, perlu kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan dari kejahatan mereka. Yang kedua, terapkan bimbingan sunnah dalam bermuamalah dengan kaum muslimin, baik kaum muslimin itu sebagai keluarga dan sanak famili kita, ataupun tetangga kita di kampung, atau yang lainnya. Terapkan bimbingan Nabi, bagaimana Nabi mengajarkan bermuamalah dengan umat kaum muslimin, mulai dari menunaikan hak-hak sesama muslim jika berjumpa, mengucapkan salam, berjumpa dengan adik kakak di rumah ucapkan salam, atau mengucapkan salam, sekedar mengucapkan salam via telepon atau via SMS kepada ayah dan ibu, paman, bibi, sehingga mereka menyadari bahwa anak saya atau ponakan saya ini atau adik saya ini ketika belajar salafi ternyata semakin baik. Karena sekarang diangkat beberapa kejadian yang saya sendiri dan asatidzah yang lainnya juga menyadari bahwa itu bisa saja terjadi pada beberapa poin permasalahannya. Isu bahwa setelah adik saya belajar salafi malah tidak beradab kepada orang tua, kurang ajar kepada kakaknya. Hati-hati. Mungkin sebagian kita menganggap itu masalah kecil. Kesalahan saya pribadi kok, enggak ada kaitannya dengan dakwah. Saya ini bukan ustaz. Saya bukan pengurus. Insya Allah enggak ada efeknya terhadap dakwah. Jangan. Jangan punya sangkaan seperti itu. Bahwa masing-masing kita ini mewakili dakwah. Mungkin antum ada urusan muamalah dengan kakak atau dengan mbak atau dengan paman, bisnis lah, invest lah, kerjasama di bidang ini atau di bidang itulah, atau antum mungkin pernah meminjam sesuatu, meminjam materi, maka tunaikan hak masing-masing. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat hak kepada pemiliknya masing-masing. Ini Islam, ini sunnah. Kita alhamdulillah bersyukur, kita senang untuk menerapkan sunnah yang nampak seperti sunnah memelihara lehya atau jenggot, sunnah berpakaian di atas mata kaki, dan yang lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur. Tapi ambillah sunnah itu secara lengkap. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah dalam Islam ini, peluklah, amalkanlah Islam ini secara menyeluruh. Menunaikan amanah. Antum pinjam uang kepada kakak antum, janji satu bulan, tunaikan satu bulan. Jangan main-main. Enggak saat ini kejadian di keluarga kita, kok apa urusannya dengan dakwah ini? Karena tidak tahu atau karena meremehkan masalah. Menjadi jelek, tercoreng nama dakwah salafiyah gara-gara muamalah salah satu ikhwan dengan kakaknya tidak menunaikan hak kakaknya. Pinjam-meminjam. Pinjam mobil lah. Atau perdagangan. Seorang muslim amin, amanah. Seorang muslim la yakhun, tidak berkhianat. Man ghasyana falaysa minna, katanya. Barang siapa yang menipu kami, yakni umat Islam, bukan bagian dari golongan kami, kata Rasulullah. Menipu dalam pinjam meminjam, dalam transaksi perdagangan dan yang lainnya. Maka kami, ana mewakili asatidzah dan teman-teman salafin lainnya, meminta kepada teman-teman untuk amanah. Begitu juga dengan tetangga. Kanan, kiri, depan, belakang, tunaikan hak-hak tetangga. Kita belajar. Alhamdulillah. Majelis kita itu majelis-majelis ilmu. Bukan majlis zikir jama'i. Bukan. Bukan. Majlis kita majlis ilmu. Belajar sunnah. Di antara sunnah, Nabi mengajarkan, laisa minna. Atau qala, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah. Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi? Barang siapa yang tetangga dia, tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan lisannya, gangguan anak-anaknya. Wah, anaknya nakal. Sepeda motor tetangga dirobohkan. Nah, yang benar. Jaga anak antum. Didik dengan baik. Ajari adab-adab. Dan antum minta maaf kepada tetangga. Kalau sepeda motor yang dirobohkan oleh anak antum rusak, ada yang pecah, ganti. Bahwa al-itlaf yajibul badal. Merusak atau menghilangkan harta benda orang lain wajib untuk diganti. Mana tanggung jawab kita? Tahu dirobohkan, dibangun, diberdirikan lagi sepeda motornya, terus antum pulang. Ada yang lebih baik sedikit, minta maaf. Kemudian selesai sampai di situ. Tidak. Mana hukum berikutnya, hukum syariat berikutnya? Mengganti kerugian. Mana amanat itu? Datang. Pak, ini tadi anak saya merobohkan sepeda motor bapak. Ternyata saya lihat spionnya pecah. Apalagi nama-nama sepeda motor itu. Lampu ininya pecah. Lampu itu pecah. Saya akan bawa ke bengkel untuk saya ganti nih, Pak. Enggak, deh, enggak usah, deh. Enggak apa-apa, Pak. Jangan khawatir, Pak. Kebetulan saya dapat rezeki. Padahal dia enggak punya uang. Loh, kok dusta saat bilang punya rezeki? Alhamdulillah. Rezeki oksigen. Bisa hidup. Iya kan? Rezeki kekuatan, energi. Bisa jalan, bisa ngangkat sepeda motor. Bukankah itu rezeki? Nah, kebetulan saya dapat rezeki, Pak. Biar dia terjemahkan apa rezeki itu. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Tanggung jawab. Tetangga mengatakan salafi itu memang tanggung jawab. Pernah saya mau naik mobil. Di tengah jalan ada ayam. Di jalan umum ini. Bukan jalan kampung. Jalan besar. Tabrak ayam itu, saya lihat, wah, kena ini, berhenti. Nah, saya tidak apa-apa, berhenti, putar balik. Putar balik, ayam sudah mati. Cari orang, siapa yang punya? Cari. Siapa yang punya ini, Bu? Waduh, tidak tahu. Oh, sebelah situ, cari. Ganti, berapa? Ganti. 50 ribu, kasih 100 ribu. Kenapa? Karena dia melihat antum, tahu antum salafi, nampak. Sekalian dakwah, sekalian mengganti hak orang dengan yang lebih baik. Perlu kita saling mengingatkan, hak tetangga. Orangnya gak tahu kok usah ditabrak, mati, biar kita gak tahu kan. Iya gak tahu, tapi Allah tahu kan. Akan datang nanti di hari kiamat. Maka ayuhas salafiyun, benahi hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita. Tebarkan salam, haknya apa saja. Idza marida fa'udhu, kalau dia sakit, hak muslim ini, jenguk. Materi ini insya Allah sudah sering kita dengar. Tapi penting untuk diingatkan, bukan sekedar bahwa ini tahu ini sunnah. Ternyata sunnah ini akan membantu dakwah. Dan apabila diabaikan sunnah ini akan mencoreng dakwah. Istri kita ajari untuk berbuat baik dengan tetangga dalam bingkai syariat. Ajar. Sunnah, masak kamu lebih. Kamu beli daging ayam berapa hari ini? Setengah kilo, cukup untuk kita. Beli 3/4 kilo, setengah kilo, atau 1 kilo. Nah, buat apa? Masak lebih buat tetangga kita yang sebelah. Begitu dulu sudah, Pak, sudah. Itu kan sebelah kiri. Yang sekarang sebelah kanan. sedekah, hadiah dari istri kita, mengamalkan sunnah dalam hidup kehidupan sosial kemasyarakatan. Jangan menganggap remeh. Begitu juga kita malu-malu mendengar laporan dari tetangga awam, masyarakat awam, teman kita salafi mengganggu tetangganya tersebut melalui apa? Pembuangan air, maaf saja, kamar mandinya bocor, bau tidak nyaman, mengganggu rumah sebelah, bahkan sumur tetangga. Sudah diketuk pintu dan diberitahu itu, mas, pipanya bocor. Teman kita alasan waktu itu sibuk, lagi mau berangkat taklim, katanya. Bentar lagi sibuk lagi, berangkat kajian. Nah, apa manfaatnya taklim dan kajian? Inilah tetangga kamu yang kamu pelajari hadisnya tadi. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Siapa? Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Cepat kamu tinggalkan. Waktunya taklim, Ustaz. Tinggalkan taklimnya, taruh sepeda motornya, beli pipa, panggil tukang, bersihkan. Cepat. Bukan taklim penting, ini lebih penting. Beramal dengan yang kamu pelajari di taklim. Benerin. Minta maaf kamu. Minta maaf. Jangan sampai kamu mendapatkan doa orang yang kamu zalimin. Hati-hati. Bukan takut kepada dia. Dia paling cuma angkat parang. Iya kan? Pol-polnya angkat parang. Tapi kamu takut kepada Rob yang menciptakan orang itu. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu wahai Mu'ad kepada dakwahnya, doanya orang-orang yang terzalimin, karena enggak ada penghalang antara dia dengan Allah, langsung dikabulkan. Kalau doanya dia, ya Allah, ini tetangga saya ini jelek, ya Allah, semoga kena musibah anaknya. Mau apa itu? Harga pipa dan paralon dan tukangnya mungkin sekitar 200 ribu. Anaknya kena musibah, patah, operasi 25 juta. Doanya si mazlum tadi. Maka ayuhas salafiyun, hati-hati. Tadi yang saya sebutkan, ahlul batil sekarang berusaha menciptakan hubungan yang tidak harmonis, yang mengarah kepada konflik, sengaja. Benahi hubungan dengan masyarakat. Antum datang sebagai orang baru ke suatu lingkungan, sebagai pendatang, ya kenalkan dong diri antum. Kenalkan. Mampir Pak RT, nama saya ini Pak, ini KTP saya, asal saya dari sini. Apa yang harus saya ketahui Pak di sini? Apa yang harus saya jalani Pak? Monggo silakan. Nah, tetangga datang kanan, Pak, saya ini yang akan tinggal bertetanggaan dengan Bapak. Istri sampaikan, Bu, nama saya ini, Bu. Gitu. Bukan rumah dibersihkan, datang, keluar pergi, keluar pergi. Tidak kenal tetangga. Lah. Hati-hati. Minta tolong, minta tolong. Teman-teman salafin, jaga nama baik dakwah. Ini penting untuk diingatkan secara nasional kepada teman-teman. Di jalan, urusan sama manusia, urusan sama siapa saja. Berbuat baik. Ini yang saya istilahkan dengan dakwah atau ta'awun. Menjaga dakwah melalui akhlak dan muamalah kita. Di samping saya ulang apa yang pernah antum dengar di majelis ini pula, bahwa tebar media itu bisa dilakukan dengan cara yang banyak sekali, termasuk yang ringan mungkin buletin atau majalah yang kemarin itu dengan harga berapa? 5.000 rupiah. 5.000 rupiah itu uang sangu anak kita sehari mungkin. Coba antum hitung. Beli Tenggo 2.000, beli Malkis 1.500 atau 2.000 kurang lebih ya, kalau salah enggak tahu harganya saya, kurang lebih. Di total sampai sore 5.000. Antum-antum, anak antum kena bahan pengawet, pemanis, ini rusak badannya. 5.000 rupiah, belikan majalah terkait hidayah orang, terkait iman umat. Apa nilainya itu? 5.000. Ayo kita bangkit. Tadi saya katakan bahwa ini hanya baru tahapan kedua. Masih ada sekian tahapan ke depan. Itu baru tentang komunis. Tentang Syiah. Kita akan berbuat banyak dan jauh ke depan. Insya Allah Ta'ala. Dan ana ucapkan kepada asatidah kita, jazahumullahu khairan. Mereka asatidah capek, lelah memikirkan ini. Baik nama-nama yang tercantum di majalah, mereka telah banyak berbuat di rubrik-rubrik yang ada tanpa bisa saya sebut satu persatu. Ataupun yang belum tercantum namanya di sana. Tapi mereka punya andil. Semoga Allah terima amalan beliau-beliau. Namun dari teman-teman juga, ini bagian daripada perjuangan. Bagian daripada perjuangan. Dan antum tahu hasilnya kemarin ini luar biasa. Tebar media tentang komunis ini. Alhamdulillahnya 90% atau 95%, hampir 100% di beberapa daerah itu mendukung. Siapkah kita kalau ternyata yang mendukung hanya 30%? 70% menolak. Assalamualaikum Pak, kami mau tebar media. Hei, keluar, keluar, keluar, keluar. Pak, ini penting Pak. Sana, sana, sana, sana, sana. Salafi Wahabi ini. Pulang, pulang, pulang. Ketuk lagi, misi Pak. Sana, sana, sana. Siap kita digitukan. Mungkin mental kita sudah jatuh. Kita enggak dapat dukungan, apalagi yang mau kita perbuat, kita malu, kita ini. Jatuh mental kita. Seolah-olah hanya kita saja yang dakwahnya ditolak dan hanya kita saja yang dicemooh oleh manusia. Pelajari sejarah ulama kita. Pelajari sejarah mereka, bagaimana perjuangan mereka menghadapi umat. Sabar mereka. Mungkin kalau kita diuji seperti ujian yang Allah timpakan kepada ulama kita, na'udzubillah, mungkin kita sudah jadi munafik karena tidak sabar menghadapi ujian. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan ada kata Allah di antara manusia. Sekali lagi, walaupun ayat ini konteksnya tentang kaum munafikin, an-nifaqal akbar, kaum munafik nifak besar, tapi secara makna pelajaran buat kita semuanya, jangan-jangan menimpa kita, na'udzubillah. Dan ada di antara manusia, kata Allah, yang sudah menyatakan, amanna billah, kami beriman. Sudah secara lisan mengucapkan dan tampak secara zahir muslim, tapi ketika dia diuji, diganggu, kata Imam Sa'di, bidarbin au akhdhi malin au ta'yirin, diganggu baik dengan pukulan, siksaan, atau dengan dirampas, diambil hartanya, materinya, mobilnya, kendaraannya, bisnisnya, atau dengan cemoohan, mereka-mereka ini, orang-orang yang sudah mengucapkan amanna billah ini tadi, sudah bersaksi beriman, gak sabar ngadepin itu, gak tahan. Mereka menganggap dan menyamakan ujian dari manusia, cemoohan dan siksaannya itu tadi seperti siksaan Allah. Setara seolah-olah. Siksaan Allah itu kan ketika kita dengar adanya siksaan begini dan begitu bentuknya, dahsyatnya, itu bisa mencegah kita dari kekufuran. Bisa menghalangi kita untuk tidak bertakwa, untuk bermaksiat. Nah ini sebaliknya. Ujian dari manusia, tantangan, cemoohan, pukulan, siksaan, dan yang lainnya menghalangi dia untuk beriman dengan baik dan benar. Seolah-olah setara dengan azab Allah. Tapi kata Allah, ketika datang pertolongan untuk kaum mukminin, untuk Rasulullah dan yang bersamanya, untuk al-haq, inna kunna ma'akum. Kalau ini menang disambut, ya, dakwanya diterima di sana sini, didukung sana sini, ya, dengan senyuman dan dukungan. Wah, kami bersama kalian. Kami bahkan siap jadi panitia. Kami siap. Subhanallah. Tapi giliran dakwah itu mengalami tantangan, mundur teratur dia. Jangan-jangan. Atau setidaknya berwarna-warni, mutalawin. Maka dari itu, ikhwani fiddin azanya Allah, sabar. Sabar dalam menjalani dakwah ini. Kita bangkit terus, jalan terus. Tadi saya dalam konteks ingin menyebutkan bagaimana sambutan. Banyak pihak, ada yang mendukung secara lisan, ada yang berani menulis bahwa saya sangat senang dengan program ini dan berharap program ini berlanjut. Ada yang mengatakan saya pesan beberapanya karena ingin saya jadikan sebagai pedoman bimbingan untuk bawaan-bawaan saya. Ada yang menyatakan saya ingin pesan lagi, ingin saya bagikan di sekolah-sekolah. Luar biasa. Ada yang menulis, maju terus, kita bersama-sama bergandengan tangan. Ada salah seorang dari kepala desa ketika menerima majalah Awas Komunis Bangkit Lagi, dia lihat, alhamdulillah, ternyata saya masih punya kawan. Saya masih punya kawan yang sejalan dengan saya. Apa maksudnya? Selama ini dia merasa sendiri. Komunis terus berbuat kegiatan demi kegiatan, atribut demi atributnya ditonton, pertontonkan. Kok pada diam? Dia merasa sendiri. Dia cerita bahwa di desa dia, baru beberapa waktu yang lalu, orang-orang PKI mengumpulkan massa melakukan kegiatan. Kemudian saya laporkan kepada pihak terkait, kepolisian, dan kemudian dibubarkan oleh kepolisian. Senang dia. Dan masih banyak contoh-contoh dukungan. Setidaknya membangkitkan semangat mereka untuk berjuang, berbuat. Melalui tebar media, majalah. Dan tadi saya katakan masih kita akan melanjutkan tahapan ketiga insya Allah. Pada awalnya hasil rapat dahulu sempat dicanangkan angka 40 ribu. Karena kita ragu. Ini jalan apa enggak ya? Jalan enggak, jalan enggak. Jangan-jangan 40 ribu aja enggak, nanti enggak tersebar. Gimana caranya? Asatidah jazahumullah khair, semoga Allah terima amalan mereka, memberi semangat. Ya, bisa insya Allah. Ayo kita coba, kita coba, kita coba. Kemudian diarahkan oleh beliau-beliau, coba dicetak 100 ribu. 100 ribu, 40 ribu aja kita ragu. Iya, coba. Kita akan gerakkan ikhwan, begini, begini, begini, begini. Subhanallah, 100 ribu itu habis, sementara ikhwan dari berbagai pelosok Nusantara ini terus berbondong-bondong memesan. Terbukalah tahapan kedua. Ternyata 100 ribu angka ini dilewati lagi. Dan sekarang akan memasuki insya Allah tahapan ketiga. Luar biasa dahsyatnya. Maka ayo kita bangkit. Sengaja kabar gembira ini penting untuk kita dengar agar kita bersemangat. Agar kita bangkit. Bahwa masih banyak orang baik yang kalau kita bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebenaran ini, mereka mau menerimanya. Ikhwani fiddin azanillahu ayyakum, sering saya gambarkan, antum yang dalam perjalanan, antum yang dalam saat berusaha bekerja, antum yang saat ke dokter atau ke rumah sakit, dan yang lainnya, bawalah media-media kita. Buletin lembar atau buletin saku, atau kalau tasnya cukup, majalah. Semampu antum. Antum tebarkan kepada mereka. Pernah saya duduk di sebuah bandara dengan ustaz-ustaz. Ada satu orang pakai kursi roda. Saya bingung ini orang muslim atau kafir. Ya, saya lihat lagi, dia lihat saya pura-pura gini. Ya. Dan lihat lagi, muslim apa kafir ini orang. Ya. Karena bingung dari wajahnya, memungkinkan. Ya, coba saya tegur. Nah, assalamualaikum. Dengan ragu, waalaikumsalam. Dia rupanya lumpuh. Terus ada ustadz kita yang bincang dengan beliau juga. Muslim ternyata. Begitu muslim. Coba saya carikan buletin saku. Ini pak, buat baca-baca. Apa nih? Ya kalau bapak senggang silakan dibaca. Terima kasih, terima kasih. Saya boleh tanya Pak Ustadz? Langsung Pak Ustadz. Nah, ya. Kalau hari Jumat, dia bilang. Seperti saya ini, saya ingin hadir sholat Jumat. Bagaimana caranya? Cara berwudunya termasuk. Subhanallah, bertanya. Langsung percaya kepada kita tempat untuk bertanya. Padahal awalnya kita ragu, muslim apa kafir ini? Ya ikhwan, masih banyak orang baik. Masih banyak. Cerita seperti ini sering terulang. Maka dari antum siapkan, tiada hari di kantong antum, di saku antum, atau tas antum. Sekarang kan modelnya tas nih ya. 5 tahun, 6 tahun terakhir ini kan sudah pemandangan biasa orang bawa tas kecil itu. Tempatnya Android, iya. Nah, kalau dulu kan aneh, lucu gitu dulu. Sekarang gak lucu lagi. Nah, oke. Okay, nah, karena Androidnya ada 3. Ya. Nah, gitu. Isi juga dengan majalah. Isi dengan buletin. Mungkin antum berjumpa dengan seorang kasih. Niatkan. Niatkan ya ikhwan, tidaklah antum keluar rumah kecuali ada di saku antum atau di tas antum buletin saku atau majalah atau yang semisalnya. Nah, untuk berdakwah, amalkan. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Pernah juga mirip kejadian yang tadi di bandara lain lagi. Menjelang Ramadan kemarin, saya duduk dengan beberapa ustaz lagi, subhanallah. Terbang mirip, duduk di sebelah saya. Oh saya dulu, dia dulu, kemudian saya, Pak boleh saya duduk? Ya, silahkan. Diam saya. Saya juga noleh, muslim apa kafir, muslim apa kafir. Bingung saya. Kemudian saya tanya, Bapak dari mana? Oh saya dari Jakarta. Waktu itu di Jogja. Oh Masya Allah, kegiatan apa ini Pak? Ini lagi mau tes ujian masuk UMPT ya Pak? BTN. Saya mengantarkan soal-soal ujian. Oh, dari UI Jakarta. Ya alhamdulillah lah, kata dia. Oh, ada alhamdulillah, berarti muslim. Astagfirullah, sudah. Nah, bincang-bincang sampai akhirnya saya keluarkan lagi buletin itu. Ini Pak. Oh ya, terima kasih. Sejak saya kasihkan kurang lebih 30 menit menunggu boarding, itu dibaca terus sama dia. Terus dibaca. Kemudian saya bicara tentang komunis, nyambung lagi. Dia anti komunis. Bicara Syiah, anti Syiah. Berarti bagus juga. Ikhwan, ayo kita berbuat. Ayo. Berdakwah. Istri kita ajak juga untuk berdakwah. Mungkin dia berjumpa dengan ibu-ibu di dokter. Mungkin dia berjumpa dengan ibu-ibu di laboratorium. Atau berjumpa dengan ibu di rumah sakit. Atau yang lainnya. Nah. Adanya jam berapa? Lima menit lagi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, demikianlah gambaran tuntutan dakwah. Kemudian di antara masalah yang cukup penting, atau azan dulu. Iya, dakwah. Fadhal. Kemudian bersama itu saya menghimbau kepada seluruh teman-teman ahli sunnah salafiyin untuk menyadari tentang besarnya tantangan kita terkait pendidikan. Setelah pada kajian pagi tadi disebutkan betapa dakwah salafiyah ini berkembang dengan pesatnya, sehingga kuantitas mereka terus bertambah. Mereka itu punya anak-anak dan putra-putri. Di samping teman-teman salafiyin yang sudah mengenal salafiyah sejak 15 atau 20, 30 tahun yang lalu, sekarang sudah punya anak dan sebagainya, sudah punya cucu. Dan mereka butuh pendidikan. Pendidikan yang terprogram dengan baik, terkontrol dengan semestinya, baik kurikulumnya atau KBM, kegiatan belajar mengajar kesehariannya, baik tentang kondisi SDM dan mutunya, termasuk juga kondisi anak-anaknya hari per hari, terkontrol dengan baik. Sehingga memang sekarang ma'at-ma'at ahli sunnah yang jumlahnya sudah lebih dari 100 pondok pesantren di seluruh Indonesia, secara jumlah tidak memadai. Hampir mayoritas pondok tersebut sudah gak mampu lagi menerima tambahan murid. Ada yang karena faktor sarana, ini gampang, alhamdulillah masih bisa teratasi dengan bantuan dan sedekah teman-teman salafiyin. Semoga Allah terima amalan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena faktor sumber daya manusianya, SDM kata orang sekarang, pengajar, pendidik, pengontrol di berbagai bidang yang diajarkan tadi. Ini kita kekurangan. Sehingga kita harus berbenah untuk menyiapkan, mengkader SDM-SDM baru, sumber daya manusia baru, para pengajar, mudarrisin. Tapi bersama itu kalah cepat dengan meningkatnya jumlah anak-anak salafi. Kalau dakwah itu urusannya hanya tebar media, urusannya hanya daurah-daurah, gampang. Ringan itu semua. Tapi kalau berbicara pendidikan ini, anak-anak kita ini, luar biasa beratnya. Sehingga asatidah terus berkonsolidasi. Pondok yang satu dengan pondok yang lainnya bekerja sama. Tukar-menukar pengalaman. Saling memberikan sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Tambahan tenaga, suplai tenaga. Dakwah, apa pondok-pondok ahli sunnah ini? Menuntut mereka untuk seperti itu. Kurikulumnya dibenahi, jelas, di bawah bimbingan Al-Quran was-sunnah. Proses belajar mengajarnya pun di bawah atau dalam bimbingan Al-Quran dan sunnah. Akhirnya terpaksa harus dibuat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan demi lancarnya pendidikan dan menghasilkan as-salihin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan orang-orang saleh. Rapat demi rapat dilakukan oleh para pengurus dan asatidzah. Rapat pekanan, rapat bulanan, rapat per lembaga, rapat atau musyawarah, koordinasi antar lembaga. Terus dilakukan. Namun karena di hadapan saya ini adalah teman-teman yang sebagiannya adalah statusnya sebagai awliya utalaba, wali murid atau wali santri, yang insya Allah semuanya menginginkan anak-anaknya menjadi salihin, menjadi para pembawa panji-panji ilmu yang akan menebarkan tauhid dan sunnah, menebarkan manhaj yang lurus, dan menjadi anak-anak yang tangguh, tidak mudah menyerah. Para dai dan pembawa ilmu yang tidak pantang mundur, tidak cengeng, banyak mengeluh. Kita tidak menginginkan itu, menginginkan insya Allah mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Kita harus menyadari, sebelum saya menyebutkan apa yang harus kita sadari, baru beberapa hari yang lalu salah satu orang tua yang perlu dibimbing, ya, perlu didoakan juga, kasihan. Dia menjadi bingung dan was-was tentang nasib dan masa depan anaknya terkait materi. Bukan awam ini, sudah belajar, sudah ngaji, kata orang sekarang. Sehingga dia memikirkan nanti anaknya kalau dewasa ingin saya siapkan toko atau usaha inilah. Saya siapkan tanah, mungkin nanti dia berkeluarga, berumah tangga, sehingga punya rumah. Nanti terus dia pikirkan sampai dia itu ditimpa was-was, bingung. Subhanallah, kemarin kita bincang-bincang. Yang perlu kita ini, perlu kita takutkan dan kita khawatirkan adalah nasib iman dan akidah keistiqomahan anak-anak kita setelah kita wafat. Apakah anak kita ini termasuk orang yang sabar mempertahankan akidah dan agamanya, atau dia akan na'udzubillah termasuk orang-orang yang akan menjual akidahnya karena tidak sabar menghadapi tantangan hidup ini. Yang tadi sempat disebutkan, mungkin demi materi, mungkin demi kedudukan, mungkin demi sanjungan dan pujian manusia dan yang lainnya. Apa anak kita ini akan wafat di atas Islam, di atas sunnah, atau mereka termasuk orang-orang yang akan menjual sunnah? Bisa manin baksin darahima ma'duda. Dengan harga yang sangat murah. dengan harga sebuah mobil terbaru, dengan harga sebuah rumah seluas 1000 meter persegi. Dia jual akidahnya. Kita harus pikirkan. Untuk itu perlu disadari bahwa kalau hitungan di atas kertas, illa yasha Allah, kecuali Allah menghendaki sesuatu lain dari yang kita perhitungkan. Kalau hitungan di atas kertas berdasarkan kondisi yang terus bola atau roda ini bergulir kepada kehancuran-kehancuran moral, akidah, akhlak di zaman seperti ini. Sekarang aja kita menyaksikan banyak hal, mendengar banyak hal yang di masa kita masih kecil seperti mereka ini gak pernah terbayang akan adanya ini. Sekarang ada. Kebayang aja pada waktu itu tidak ada, tapi pada anak-anak kita sudah ada tantangan tersebut, fitnah tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana dengan besok? Setahun ke depan, 10-20 tahun ke depan. Yang perlu kita khawatirkan adalah nasib keistiqomahan akidah anak-anak kita. Oleh karena itu, di samping kita berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Di samping kita berdoa kepada Allah, perlu kita mempersiapkan sedini mungkin pendidikan yang terbimbing dan terkontrol dengan baik. Tidak asal-asalan. Ya memang lelah. Memang capek rapat itu. Capek rapat itu. Musyawarah itu duduk 2 jam, 3 jam. Lelah kita. Memikirkan suatu masalah yang kita kadang-kadang buntu, gak punya jalan keluar. Pulang ke rumah tidur gak bisa tidur. Kadang kita jatuh sakit karena rapat sampai malam hari suntuk. Ya, memang harus sabar. Sabar. Sebuah ayat sering diingatkan oleh ulama kita. Ayat itu perintah kepada Nabi kita. Walaupun Nabi kita tentu imamus sabirin, imamnya orang-orang yang sabar, imamnya, pimpinannya. Tapi bersama itu Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladina yadu'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu Muhammad untuk tetap bersama, berkumpul, berkawan, duduk dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajha, karena mereka mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah. Sabar dirimu, duduk membina mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, tahu problem-problem mereka, apa yang jadi masalah mereka, carikan solusinya. Sabar. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan perhatianmu, pandanganmu, perhatianmu terhadap mereka itu karena kamu menginginkan suatu perhiasan dunia. Jangan. Jangan. Sabar, sabar. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a ahwaahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan kau ikuti bisikan dan ajakan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat agama Allah. Kenapa dilalaikan? Karena mereka memang mengabaikan. Dan orang-orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya. Jangan kau ikuti ajakan mereka, ide-ide mereka, saran-saran mereka. Jangan, jangan dipedulikan. Maka dari itu sabar. Ini pendidikan. Namun, yang ingin saya sampaikan adalah kepada para orang tua. Bahwa pendidikan putra-putri antum pada hukum asalnya secara syariat adalah tanggung jawab antum, ayah dan ibu. Itu hukum asal. Didirikannya pondok pesantren sebagai bentuk apa? Ta'awun, kerjasama, peduli, karena Allah memerintahkan kita untuk bekerja sama, saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Tapi hukum asal, tanggung jawab awal berada di pundak ayah dan ibu. Kalau antum menyadari itu, ayo kita pikirkan bersama pendidikan ini. Yang perlu antum perhatikan pertama adalah para orang tua harus mengerti kenapa ada peraturan-peraturan di ma'had. Peraturan inilah, itulah, terkait pelajaran ini begini, pelajaran itu begini. Ketika berangkat ke sekolah harus begini, maka nanti kalau liburan begini, jangan begitu. Jauhkan anak-anak di saat liburan dari ini, jangan sampai anak-anak mendekat kepada perkara ini. Peraturan demi peraturan dibuat oleh ma'had. Memang peraturan itu bukan wahyu, hasil ijtihad asatidz dan para pengurus. Tapi secara global itu terkontrol dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu harapannya para orang tua mengerti dan sekaligus menghormati adanya ketentuan-ketentuan itu untuk mari kita jalanin bersama. Mungkin berbeda sebagian peraturan itu dengan kebijakan dan ijtihad antum. Antum mandang, wah ini gak begini mestinya. Silakan, gak ada masalah. Toh, peraturan yang dibuat oleh pondok sekali lagi bukan wahyu. Namun itu hasil musyawarah. Sementara logika antum, logika satu orang. Bukan berarti logika satu itu berarti salah, tidak. Tapi kalau antum ada yang kurang berkenan, bukan kemudian dipotong, kemudian ditabrak peraturan itu. Biarlah, gak ada masalah anak saya. Boleh-boleh saja. Peraturan dari ma'had tidak boleh pegang HP anak-anak. Orang tua menyatakan, gak apa-apa. Untuk supaya anak kita gak terlambat, ketinggalan teknologi. Nanti toh bermanfaat HP ini untuk dakwah. Subhanallah. Silakan antum punya ijtihad, tapi jangan menabrak peraturan ma'had. Antum punya usulan dan antum tidak khawatir menyibukkan dan atau menyakiti para asatidz dan pengurus, silakan sampaikan dengan penuh adab, dengan penuh ilmiah. Sampaikan usulan antum. Biar atau agar didiskusikan. Silakan dengan penuh adab sebagaimana para ustaz dan pengurus mendidik anak antum. Antum balas itu dengan penyampaian yang adab. Jangan jadi riba di kalangan ummahat, di kalangan aba, para orang tua, ayah-ayah. Oh, itu kemarin peraturan itu di pondok putri itu gini. Iya om, begitu om. Memang itu, memang ini, itu ini. Tempat dididiknya putri anda, putri antum diribain. Allahu Akbar. Sampaikan. Antum punya ide, silakan. Ustaz, maaf Ustaz, saya membaca peraturan ini. Jazakallah khair, ini menunjukkan kepedulian. Saya berterima kasih. Tapi boleh enggak Ustaz saya usul? Tapi mungkin saja usulan saya ini salah. Jangan langsung, Ustaz saya punya usulan ya. Menurut saya ini yang benar Ustaz. Kalau saya yang diusulin, enggak. Usulan antum enggak benar. Sudah sih, tidak benar. Sudah. Loh, perlu kadang-kadang seperti itu disikapin. Kalau terlalu kita nggih monggo, iya apa-apa. Ustaz harus sabar saat menghadapi. Ya ini caranya, ini termasuk sabar. Sabar memarahin orang. Ya? Orang itu macam-macam. Enggak bisa semua disikapin dengan sama, enggak bisa. Ulama kita yang dikenal sabarnya seperti itu, kadang-kadang ada orang macam-macam di majelisnya. Tidak beradab menyampaikan, "Uskut ya fulan. Uskut." Syekh bin Baz yang sering oleh Hizbiyin, "Syekh Rabi itu akhlaknya enggak seperti Syekh bin Baz." Ya karena kamu enggak tahu Syekh bin Baz. Kamu hadir majelisnya Syekh bin Baz? Iya, hadir berapa kali? 3 kali. Ya enggak kenal kamu. Coba 300 kali baru kenal kamu. Bagaimana Syekh bin Baz kadang-kadang dalam beberapa kesempatan marah beliau. Uskut ya fulan. Sebagaimana Syekhna Ubaid menceritakan. Ada orang-orang perlu diberi sikap seperti itu. Tapi saya mohon pada antum, sampaikan dengan adab. Afwan Ustaz, ini begini. Kalau boleh saya usul saja. Nah, dan mungkin saya ini salah loh Ustaz, karena saya ini terbatas pandangan saya. Mohon bimbingannya. Kalau yang seperti ini misalkan Ustaz, begini bagaimana Ustaz? Oh iya, usulan antum itu pernah diusulkan dan dirapatkan. Nah kan, ternyata antum bukan orang pertama. Namun ternyata itu ada efek negatifnya. Contohnya ini. Maka sabar di saat menyampaikan usulan dan sabar ketika ditolak usulannya. Ikhlas dalam menyampaikan usulan dan ikhlas ketika usulannya ditolak. Jangan kemudian, oh ya makasih Ustaz, pulang. Oh, Ustaznya itu sok tahu aja. Ya. Lagi-lagi Ustaznya digigit. Kalau Ustaz itu sudah sok tahu, yang itu mendidik anak antum, cabut saja anak antum. Kenapa anak antum mau dididik oleh Ustaz yang sok tahu? Iya kan? Lah iya. Penting ini. Untuk pembenahan macam-macamnya wali santri. Macam-macam. Sudah ustaznya capek ngadepin anaknya, ini ngadepin orang tuanya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, ibu-ibu juga demikian, ummahat. Tolong dibantu pondok ini. Dengan cara apa? Seperti tadi, memahami aturan-aturan yang ada. Saya ini diberi jatah sampai 8. Tapi kalau saya lanjutkan, jangan salahkan saya. Kenapa, Pak? Salah sendiri ngundang Lukman Pak Abdul ke sini. Nah. Jadi, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, tolong difahami ketentuan-ketentuan mahad, dihormati, jalankan. Siapa tahu ketika antum mengalahkan logika antum, menyampingkan cara pandang antum demi kebersamaan, Allah berkahi. Allah tolong. Bisa saja memang usulan antum yang benar, bisa. Tapi karena sifat saling mengalah, saling memahami, saling menghormati, Allah kasih berkah. Allah selamatkan. Ini penting. Yang kedua, sebagai wali santri, beri contoh dong pada anak-anak saat di rumah. Apa yang bisa kita berikan contoh kepada anak-anak kita? Apa saja pelajaran yang antum pelajari, modul-modul anak-anak antum. Lihat pelajaran akidahnya, akhlaknya, doa-doanya. Jangan sampai anak-anak antum hafal, antum gak hafal. Anak antum menerapkan, ayo doa sebelum tidur. Antum sini gak baca doa ketika mau tidur. Ayo makan minumnya, jangan berdiri duduk. Antum sendiri berdiri. Anak belajar pentingnya sholat berjamaah. Wajibnya antum sendiri mengabaikan sholat berjamaah. Anak mengerti dan belajar tentang wajibnya thalabul ilmi, menghargai ilmu, menghormati ahlul ilm. Sang ayah tidak menghormati ahlul ilm, tidak menghormati ilmu. Taklim gak taklim. Si anak melihat, walaupun anak maknanya ayah dia terus. Enggak, bukan gitu. Anak tuh melihat antum walaupun gak memandang antum. Tahu, abi. Sibuk kerja aja. Tahu anak itu. Terbentuk dengan sendirinya karakter rumah tangga itu. Maka tolong, kita punya program jauh. Orang-orang Syiah mengkader anak-anaknya, anak-anak seumur ini. Dikader oleh mereka. Teroris Khawarij itu. Antum lihat kan? Berita dari Syria sana. Bagaimana anak-anak sekecil ini dilatih. Mengatakan pemerintah Indonesia taghut. Kami mengatakan kalian kafir. Dan kami akan pulang untuk memerangi kalian. Nih paspor-paspornya dibakar. baca Al-Quran, hafal doa-doa mereka. Wow, berlatihan fisiknya. Tendang sana, tendang sini, koprol, bawa senjata. Dikader di atas kemungkaran, dikader di atas kebatilan dan kesesatan. Kaum komunis juga demikian. Siapa itu Ilham Aidit, anaknya DN Aidit, dulu masih kecil. Waktu peristiwa pembunuhan G30 SKBKI tahun 65 masih kecil. Sekarang sudah bisa melanjutkan perjuangan ayahnya. Dengan gigih. Ya. Ayo kita sedang berlomba sekarang mengkader anak-anak kita. Siapkan anak-anak kita menjadi orang-orang pejuang yang tangguh. Jangan yang cengeng. Sebentar-bentar Bi minta HP, Bi minta Android, Bi minta uang, Bi minta Silver Queen, Bi sebentar ciklat, sebentar ini Bi. Bajunya yang begini Bi, yang begitu Bi, mau jalan-jalan ke sana Bi. Dengar semua anak-anak? Antum sedang ditunggu oleh anak-anak Khawarij. Siap bertempur? Siap. Antum sedang ditunggu oleh anak-anak Syiah. Mungkin abimu dibunuh oleh Syiah. Antum yang akan melanjutkannya. Berdakwah dengan tauhid, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan sabar. Nggak ada masalah abimu dibunuh atau mungkin kamu dibunuh oleh Khawarij, oleh para teroris. Nggak ada masalah, doakan supaya abimu termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu qatla tahta adimis sama man qataluhu. Baik mayat di kolong langit adalah mayat yang dibunuh oleh kaum teroris Khawarij. Jangan takut, surga jannah menunggu. Berdakwah terus. Kita nggak tahu ajal kita, kita mau mati di rumah ataukah di jalan atau di rumah sakit. Kita enggak tahu. Berdakwah, ayo thalabul ilmi. Orang tua, para ayah dan ibu memberi teladan. Wahai ummahat, ibu-ibu, jadilah kalian ibu-ibu pendidik. Jangan jadi ibu-ibu yang cengeng, banyak menuntut. Jalan-jalan ke sana, ke mall sana, mall sini. Nggak puas dengan peralatan dan perabot rumah, ganti yang baru. Nggak cukup dengan model yang ini, minta model baru lagi. Sedekahkan uangmu. Infak fisabilillah. Nggak puas punya rumah begini, pingin punya rumah lagi yang seperti itu dan seperti itu. Ini masa-masa perjuangan. Kalau tadi Allah sebutkan tentang kondisi orang kafir, di saat Allah menghibur dan membangkitkan semangat mukminin, jika kalian menderita, kalian ditimpa musibah, sama juga mereka juga ditimpa musibah, korban, luka dan terbunuh, sama. Dikira orang-orang Syiah tidak berinfak, mereka juga mengadakan tebar media sebelum kita. Dengan harga satu eksemplarnya 70.000, 100.000, kita hanya 5.000 rupiah. Antum kira orang-orang komunis itu tidak berjuang? Tidak menderita? Ya, menderita mereka. Sementara kita di atas kebenaran. Wa tarjuna ma la yarjun, kata Allah. Sementara kalian kaum mukmin mengharapkan dari Allah pahala yang mereka orang-orang kafir itu tidak mengharapkan seperti yang kalian harapkan. Tapi mereka terus berjuang, mereka terus bandel. Kalian harus lebih kokoh, lebih gigih dari itu. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, azami Allah iyakum, para ummahat, jadilah kalian teladan-teladan bagi putra-putri kalian. Teladan dalam berzikir, teladan dalam tilawatul Quran, teladan dalam sholat-sholat sunnah, teladan dalam menjaga lisan dari perkara yang diharamkan oleh Allah, dari dusta, dari ghibah, dari namimah. Kalian ibu-ibu, ummahat adalah para pendidik, bertanggung jawab kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersama-sama. Kita enggak main-main ini. Teladan bagi anak-anak kita. Kemudian ikuti perkembangan pendidikan anak-anak antum. Ikuti. Kalau ada masalah, sampaikan kepada pengurus, pada asatidah. Sampaikan. Para penanggung jawabnya, anak saya di rumah begini, begini, begini. Saya berdoa kepada Allah, semoga dia menjadi anak soleh, tapi minta tolong dinasehatin di pondok. Jangan ragu. Sampaikan. Barakallahu fikum. Enggak usah khawatir nanti membebani pengurus dan para pengajar, para ustadz. Enggak apa-apa. Memang siap, harus siap para ustadz itu dibebani. Sampaikan. Barakallahu fikum. Ini terkait para orang tua. Dan kepada thalabatul ilm. Istahidu. Jiddu wastahidu. Bersungguh-sungguhlah kalian. Seriuslah kalian dalam menuntut ilmu. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki akhlak antum karena Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita semuanya. Allah tahu. Luruskan niat antum. Antum sedang berada di jalan yang luar biasa fadilahnya. Antum sedang berada insyaallah dalam apa yang disebutkan oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak tahu kapan antum meninggal dunia. Berapa banyak anak santri kita, anak didik kita yang sudah meninggal dunia seumuran antum dalam talabul ilmi. Berapa banyak juga kawan-kawan kita, asatidah, yang meninggal dunia, dia masih dalam keadaan sabar, istiqomah di atas dakwah. Kita iri. Iri kita. Mereka meninggal dunia dalam keadaan mereka salafi. Sementara kita takut terhadap diri kita. Antum dengar peristiwa kemarin di Bantul. Beberapa ikhwan dalam perjalanan menuju majlis ilmu daurah. Apa mereka mengira ketika mereka pamitan kepada istrinya, meninggalkan sedikit bekal untuk keluarganya, dia kumpulkan uang untuk berangkat ke Jogja, naik sepeda motor untuk uang bensin dan bekal di jalan. Apa dia mengira bahwa telah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa dia sedang menuju kepada al-maut? Dia sedang berangkat mendekati kematian, terus dikejar itu kematian, sampai pada titik dia mengalami kecelakaan parah dan wafat. Wafat kapan dia wafatnya? Apa saat dia bisnis? Apa saat dia bercocok tanam? Apa saat dia santai-santai bersenda gurau dan yang lainnya? Tidak. Saat dia menuju ke majlis ilmu. Semoga Allah terima amalannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Kita iri, beliau-beliau itu mati di atas sunnah. Secara zahir demikian, la nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi hal penting yang sangat mendesak untuk saya sampaikan, bahwa dalam kita bertalabul ilmi, sudah kita ingatkan sejak awal tadi untuk kita membenahi niat-niat kita, agar kita setiap selesai dari majelis ilmu, setiap kita pulang dari majelis ilmu, kapanpun, dimanapun, apapun materinya, siapapun yang menyampaikannya, kita membawa ilmu yang bermanfaat. Siapapun yang menyampaikannya, yakni dari ahli sunnah. Yang penting saya ingatkan, bukan masalah semangat thalabul ilmi. Karena itu memang itu pun juga penting, semangat talabul ilmi, semangat talabul ilmi. Nah, menuntut ilmu serius, menulis, mencatat, menghafal, mencoba semampu kita. Sekali lagi minta tolong, talabul ilmi. Antum ada di lingkungan ma'had yang luar biasa. Nikmat yang antum dapatkan. Sholat berjamaah di atas sunnah. Antum di sini dengan mudah mendapatkan majlis ilmu di atas sunnah. Ustaz-ustaz kita ada di sini, walhamdulillah. Ustaz Muallim, Ustaz Askari, Ustaz Abdul Haq, Ustaz Abdul Fattah, Ustaz Ibrahim, dan asatidah yang lainnya. Hafizahumullah. Nikmatnya antum ada di lingkungan ini. Banyak ikhwan yang ingin seperti antum dekat dengan lingkungan ilmu. Maka jaga baik-baik nikmat ini. Jangan sampai pergi meninggalkan kita. Kenapa pergi? Gak kerasan di kita. Gak kerasan nikmat itu berada di kita ini. Kenapa gak kerasan? Merasa ini orang-orang mengabaikan saya. Saya sebagai nikmat dicampakkan dan tidak dimanfaatkan. Tidak disyukuri. Pergi dia. Dicabut oleh yang memberinya. Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk dicabutnya? Bisa saja pribadi per pribadi itu yang dicabut oleh Allah terkait orang-orang tertentu saja. Kemudian dia terkena fitnah dan akhirnya dia terpelat. Sudah Allah beri nikmat, enak, bisa belajar. Teman-teman kita di tempat lain pingin dapat lingkungan seperti ini. Ternyata tidak dimanfaatkan. Dia terpelanting, jatuh jauh. Meninggalkan lingkungan yang baik ini. Atau kalau yang tidak bersyukur itu sudah mayoritas. Lebih dari 50%. Khawatir nanti dicabut semuanya. Iyadzambillah. Semoga Allah melindunginya. Semoga Allah jaga ma'had ini. Dan ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya. Dicabut. Ada saja. Na'udzubillah, tanpa saya enggan untuk menyebutkannya. Karena saya takut. Nah, jaga baik-baik. Belajar talabul ilmi. Manfaatkan. Dan kalau belajar, selama ustaz tersebut salafi, hadiri. Enggak, karena lebih senang ustaz ini. Karena kalau ustaz itu, anu, itu, ini, itu, ini. Ada saja. Enggak jujur dia dalam menuntut ilmu. Yang retorikanya lah. Atau itunya lah. Ya sudahlah. Yang penting antum tahu bahwa ustadznya itu berbahasa dengan bahasa yang antum pahamin. Ya kalau ustadznya mengajar antum dengan bahasa Somalia. Antum enggak paham, enggak hadir. Mungkin. Toh kalau toh hadir seandainya walaupun gak paham, insya Allah masih dapat doanya malaikat. Solawatnya malaikat. Masih kepada para penuntut ilmu. Apalagi antum paham. Ada saja. Saya lihat di banyak daerah yang suka pilih-pilih ustadz itu orang pemalas memang. Bohong dia menginginkan ustadz itu. Enggak. Bohong. Yang ngantuklah ini ya, yang ngantuk karena iman antum. Coba antum imannya kokoh dan antum ikhlas, antum memang menghargai ilmu, insya Allah antum gak ngantuk. Sebagaimana kalau ada misalkan pengumuman bahwa orang pertama yang hadir di tempat ini akan dapat hadiah Avanza model terbaru. Pengumumannya menunggu 3 jam. Insya Allah 3 jam gak ngantuk dia nunggu. 3 jam gak ngantuk. Gak capek punggungnya, gak sakit. Nunggu 3 jam pengumuman. Siapa ini yang mau dapat? 10 orang katanya. Yang hadir 500. Tolak. Jangan sini. Saya. Atau siapa? Tegang. Serius. Lah ini diumumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah yang serius. Kemudian terakhir di majelis ini adalah gantungkan, sandarkan keistiqomahan antum, akidah antum, manhaj antum kepada Allah satu-satunya. Jangan digantungkan kepada manusia, sebaik apapun dia, semulia apapun di hadapan antum. Jangan digantungkan pada manusia. Semulia apapun manusia itu di penilaian antum, nanti antum kecewa. Karena itu yang antum gantungkan. Oh senang, kalau ustadz ini dia senang. Wah luar biasa. Darsnya dia hadirin terus. Apa yang dibutuhkan ustadz? Monggo ustadz. Wah senang dia. Rekaman-rekaman ceramah ustadz dikasihkan, sebarkan ke sana, sebarkan ke sini. Tulisannya ustadz juga terus. Suatu saat, lah namanya ustaz itu juga manusia, bani Adam, yang Nabi menyatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun, seluruh anak manusia itu selalu berbuat salah, selalu khata. Nah, ketika suatu waktu syaitan menunjukkan kekurangan orang yang antum kagumin, antum kecewa, nanti kecewanya berat. Kalau sudah kecewa, akhirnya dia kecewa kepada ilmunya, kecewa kepada manhajnya, kecewa semuanya, akhirnya dia tinggalkan. Kalau lagi kagum, luar biasa. Kalau lagi kecewa, luar biasa juga. Jangan menggantungkan keistiqoman antum kepada figur. Gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, Allah jaga ma'had kita, asatidah kita, ikhwan kita semuanya dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.